Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini pada hari Senin tanggal 27 Jumadah Tsaniyah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyanegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pendengar Radio Best FM di seluruh Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga di manapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 128. Ya, silsilah nomor 128 setelah saya enggak bisa ngisi agak lama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama ibunda kami rahimahullah Ibu Zainab Si yang telah wafat, kepada jamaah sekalian terutama ibu-ibu yang mungkin berinteraksi cukup lama dengan beliau. Sebagai manusia sangat wajar seandainya di sana sini banyak kekhilafan, kesalahan. Kami atas nama beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena cukup lama perintisan pengajian ini, sekian belas tahun yang lalu pengajian ini sudah dimulai. Ya. Jadi sudah di atas 10 tahun lah, sudah lebih bahkan pengajian ini dari pesertanya cuma 2 orang, ya. Kemudian naik jadi 12 orang, turun lagi jadi 1 orang, ya. Begitulah romantika pengajian ini sampai alhamdulillah sekarang makalah 400 habis, ya. Ini tidak lepas dari perintisan dari beliau, Ibu Zainab Si rahimahullah dan juga ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah juga. Sehingga mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam menghidupkan pengajian ini, mudah-mudahan juga bisa mengalirkan pahala dengan izin Allah untuk beliau berdua. Ya, Abi dan Umi, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah dan ibu kami, Ibu Zainab Si rahimahullah. Sekaligus kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada jamaah sekalian yang menyempatkan diri untuk bertakziah baik lewat